Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قال ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة واعتقدوا قربة من القربات وهو من أعظم السيئات والمنكرات وما شعروا أن ذلك محادة لله ولرسوله. Kata Musannif rahimahullah, dan termasuk keasingan Islam saat ini. Ini bukti keterasingan Islam saat ini, berarti bukti kebenaran hadis Rasulullah SAW mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing dan nanti akan kembali asing seperti permulaannya. Baik, ternyata telah terbukti keterasingan Islam saat ini. Anna hadzal ladzi na'ala Rasulullah sallallahu fa'ilihi. Apa buktinya? Perkara yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu pelaku-pelakunya. Perkara yang pelaku-pelakunya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu, berarti larangannya keras sekali sampai dilaknat. Tahdhiran li ummatihi an yaf'aluhu ma'ah. Sebagai peringatan atas mereka-mereka yang melakukannya bersama beliau, artinya memperlakukan kuburan Rasulullah SAW, ataupun ma'asalihina min ummati, ataupun terhadap orang-orang saleh lainnya. Wa huwa a'zamu sayyi'ati wal munkarat, yang merupakan sebesar-besar kejelekan dan sebesar-besar kemunkaran. Ternyata telah dilakukan oleh khalqun kathir, qad fa'alahul khalqul kathir. Ternyata telah dilakukan oleh kebanyakan manusia yang mengaku muslimin. Min mutaakhiri hadhil ummah, dari orang-orang belakangan dari umat ini. Wa taquduhu qurbatan minal qurabat, bahkan mereka menganggapnya sebagai taqarrub, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal huwa min a'zami sayyi'at, padahal itu adalah sebesar-besar kejelekan. Wa 'azamul munkarat, dan sebesar-besar kemunkaran. Wa ma sya'aru anna dhalika muhaddatun lillahi wa li rasulih. Mereka tidak merasa kalau itu merupakan penentangan terhadap Allah dan penentangan terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam. Baik, ta'rifun, Kaifa bada'a al-Islam ghariban wa kaifa ya'udu ghariban. Lihatlah bagaimana dimulainya keasingan Islam dan bagaimana pula berakhirnya dengan keasingan pula. Awal pertama Rasulullah SAW menyatakan beribadalah kepada Allah. Jangan memuliakan Lat. Jangan memuliakan Lata. Lata ini kan kuburan yang dikeramatkan. Asing. Semua marah. Semua terheran-heran. Masa kita enggak boleh meminta kepada Lat? Sampai kemudian Islam menang. Allah menangkan Islam menjadi zahir. Yulyudhirhu ala dini kulli. Diangkat di atas seluruh agama. Ternyata ini bada'a asing. Ternyata ya'udu kembali asing lagi. Kapan? Sekarang ini. Ketika kita peringatkan jangan kalian memuliakan kuburan, jangan meratap di kuburan, jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, jangan kalian bikin kubah di atasnya, jangan kalian bikin masjid di atasnya, jangan kalian menyembahnya, jangan kalian memintanya, jangan kalian bertawassul kepadanya. Marah besar masyarakat, padahal ngaku muslimin. Kenapa tidak boleh? Ini kan kuburan orang saleh. Ini mulai asing lagi. Perkara yang sangat jelas dalam agama. Mengapa sangat jelas? Hadisnya sampai melaknat. La'anallahu al-Yahud. Wal-Nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Kata Nabi AS, dilaknat Yahudi. Dilaknat Nasrani. Karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka. Kuburan orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Dilaknat. Masa kaum muslimin gak mendengar hadis ini? Emang dikeluarkan oleh siapa? Oleh para a'immah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam. Para a'immah ahlul hadis yang diakui oleh semua madhab. Artinya jangan bilang, oh kami madhab Syafi'i, kami gak kenal Bukhari, kami gak kenal Muslim. Gak mungkin. Barakallahu fiikum. Berarti Islam sudah mulai asing. Barakallahu fiikum. Bukan asing karena tidak ada dalilnya. Bukan asing karena tidak ada hujahnya. Tetapi asing karena jarang yang mempelajarinya. Saya ulangi. Asing karena sedikit sekali muslimin yang mau mempelajarinya. Jarang yang mau baca hadis-hadis tersebut. Sudah pobi duluan. Ah, itu hadis Wahabi. Ayat-ayat Wahabi. Ini ucapan imam, imam Wahabi. Ini imam Syafi'i, Syafi'i Wahabi. Kok ada Syafi'i Wahabi segala? Terus kehabisan akal. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Al-Qurtubi. Silahkan dibuka. Nukilannya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab kita ini. Qala al-Qurtubi fi makna hadzal hadis. Imam Qurtubi berkata tentang makna hadis ini, hadis yang melaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Qal, beliau berkata, wa kullu dhalika liqat'i dzari'ah. Saya ulangi, kullu dhalika liqat'i dzari'ah al-mu'addiyah ila ibadah man fiha. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, larangan-larangan ini, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah untuk memutus jalan yang membawa mereka untuk menyembah orang tersebut yang dikubur. Saya ulangi, kullu dhalika liqat'i dzari'ah al-mu'addiyah ila ibadati man fiha. Semua itu, larangan-larangan tersebut dari Nabi, sampai keras, sampai dilaknat, karena memutus jalan yang membawa atau yang akan membawa mereka kepada penyembahan penghuni kubur itu. Jangan sampai ujung-ujungnya bukan lagi memanggil Allah, tetapi manggil ya wali fulan, ya wali Allah, yang berarti berdoa kepada selain Allah. Apa hukumnya berdoa pada selain Allah? Syirik. Kama kana sababu fi ibadatil asnam, sebagaimana awal pertama terjadinya penyembahan berhala, ya seperti itu. Intaha, selesai ucapan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Idla farqa baina ibadatil qabri wa man fihi wa ibadatus sanam. Karena tidak ada perbedaan antara penyembahan terhadap kuburan atau orang yang dikubur dengan peribadatan berhala. Apa bedanya? Karena berhala itu beda-beda. Ada Lat, ada Uzza, ada Manat. Ayat? Ini semuanya berhala. Afa ra'aytumul Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra? Afa ra'aytumul Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra? Tidakkah kamu lihat berhala-berhala ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wakil-wakil berhala. Kenapa saya katakan wakil? Karena berhala di zaman jahiliyah banyak kan? Bahkan di sekitar Ka'bah saja ada 360 berhala. Tetapi kenapa disebutnya cuma 3? Karena Lata mewakili kuburan keramat, karena sejarahnya Lata adalah kuburan orang saleh yang dikatakan Yalutus Sawik, membuat adonan kue dan membagi-bagikannya pada orang-orang haji dengan gratis dan dikatakan barokah, sampai ketika matinya kuburannya dikeramatkan, kemudian tempat untuk dia membuat adonan kue, batu kotak putih taruh di atasnya. Mewakili berhala dalam bentuk kuburan keramat. Uzza berbentuk 3 tonggak pohon yang memiliki suara-suara gaib, suara aneh, yang akhirnya juga dikeramatkan dan disembah. Mewakili pohon keramat. Sedangkan Manat memang patung berhala. Maka makna ayat ini adalah, apakah berhala itu dalam bentuk kuburan keramat ataupun dalam bentuk pohon keramat atau dalam bentuk patung-patung, sama hukumnya bahwa itu syirik. Afa ra'aytumul Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahul unza? Apakah kamu anggap mereka ini adalah anak-anak perempuan Allah, padahal kalian sendiri malu kalau berkata kami punya anak perempuan? Tetapi kepada Allah dikatakan Allah memiliki anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang sangat tidak adil. Maka tidak ada perbedaan antara penyembahan berhala dengan penyembahan kuburan-kuburan keramat. Wa ta'ammal qaulallahi ta'ala, perhatikan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala an-nabihi Yusuf ibn Ya'qub, tentang nabinya Yusuf ibn Ya'qub, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai. Dan aku ikuti millahnya bapak-bapakku Ibrahim dan Ishak dan Ya'qub. Dan tidak pantas bagi kami untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Asyahid kalimat terakhirnya. Yang menjadi dalil adalah kalimat terakhir. Min syai'. Min syai'in. Berarti nakirah ta'umul jami'. Ta'umul jami' maknanya am. Jangan menyekutukan Allah, tidak pantas bagi kami untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apakah pohon, apakah kuburan, apakah batu, ataupun keris, ataupun apa saja. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nakiratan fi siyaqin nafi. Nakirah dalam bentuk penafian adalah am. Saya ulangi, kaidahnya dalam usul fiqh, bahwa nakirah fi siyaqin nafi ta'ummu kulla syirik. Nakirah dalam penafian adalah am sifatnya, mencakup segala sesuatu. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kan kuburan orang soleh. Walaupun kuburan orang soleh. Ini kan peninggalan orang soleh. Walaupun meninggalkan orang soleh. Jangan menyembah sesuatu apapun. Nakafi bidal qadar barakallahu fikum. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.